Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أخوتي في الله هداني الله وإياكم وحافظنا الله جميعا من كل سوء ومكروه. الحمد لله di malam hari ini tentunya semua dengan kemudahan dari Allah kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita, kajian kitab Ad-Durarul Bahiyah fi Masail Fiqhiyah yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani Muhammad Ibnu Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Sebagaimana tentunya ini kitab yang mengkaji memaparkan beberapa masalah-masalah fikih atau ahkam fikih dari awal sampai akhir, dikhususkan keterangan-keterangannya bagi mereka yang baru memulai atau bagi tahap pemula, para pecinta ilmu, para penuntut ilmu yang ingin mempelajari fikih. Fikih tentunya sangat kita butuhkan karena kaitannya sangat erat dengan ibadah kita. Demikian muamalah kita dan yang lainnya yang diterangkan oleh kitab atau ahkam fikhi. Karena itu tentunya kita yang mempelajarinya membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketabahan di dalam mempelajarinya, karena mengkaji mempelajarinya tidak sehari dua hari. Bahkan mengkaji mempelajarinya membutuhkan hari-hari yang berjalan dan tentunya waktu yang mungkin mengambil waktu-waktu kita, hanya saja karena ini adalah ilmu agama maka waktu-waktu yang berjalan dengannya atau diambil dengannya, mudah-mudahan waktu yang bernilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau bernilai manfaat bagi kita yang mempelajari dan mengkajinya. Kemudian secara umum tentunya masih kita ingatkan bahwa belajar agama memang tidak sehari dua hari, tapi belajar agama sampai kita wafat, sampai kita wafat. membutuhkan perjalanan waktu yang lama. Bahkan seorang alim, dia tidak mencukupi waktu belajarnya, waktu mengkaji ilmunya, pada saat dia di awal-awal menuntut ilmu, atau bahkan di saat dia di tengah-tengah usia, bahkan di penghujung usia. Mereka terus menelaah, mengkaji ilmu agama. Sehingga itu, mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah, kekuatan oleh Allah untuk mengetahui agamanya dengan baik, dan tentu mengetahui agamanya dengan tertata, dengan tertib. Mana yang lebih dahulu untuk kita ketahui, baru kemudian. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Yang jelas, ketika kita mengkaji ilmu agama dan berjalan menuju ilmu agama tersebut, kita mendapatkan keutamaan dari Allah lewat lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan menuju satu jalan mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kita surganya dengan apa yang kita amalkan dari mempelajari ilmu agama. Allahumma amin. Selanjutnya kita masuk ke dalam kajian kitab kita dengan meminta taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata al-imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ad-Durarul Bahiyah. Terakhir kita mengatakan, atau terakhir kita ambil keterangan, wa yajzi'u mashu ba'dihi wal mashu ala al-imamah ala al-imamah. Kata beliau rahimahullah, melanjutkan serangkaian amalan berwudu, setelah mengusap kepala bersama dengan telinga, yang telah kita dapatkan penjelasannya pada pertemuan terdahulu. Kata beliau, dan kita masih dalam kitab Taharah, kata beliau, dan mencukupi mengusap sebahagian. Mencukupi mengusap sebahagian. Tentunya mencukupi mengusap sebahagian, sebagaimana juga sudah kita terangkan, ulama berselisih pandang, pengusapan kepala sebahagian saja tidak semuanya. Sebagian menganggap sah adanya sebagian kepala, tidak semuanya. Seperti diantaranya dalam mazhab Syafi'i, mengusap sebagian kepala mencukupi mengusap semuanya. Juga dikarenakan adanya hadis pengusapan Rasulullah terhadap imamah beliau yang diusap hanya lingkaran imamah, tidak semuanya. Lingkaran imamah tidak semuanya, atau apa yang menutupi kepala dari imamah tidak semuanya. Tidak semuanya yaitu tidak menyeluruh. Tidak menyeluruh. Sehingga menurut mereka ulama yang memandang bolehnya diusap sebagiannya, maka di sini mencukupi. Tidak mesti semuanya. Ditambah juga dengan pendalilan apa yang diinginkan dengan pengusapan kepala, wamsahu biru'usikum, ba di dalam biru'usikum, ba huruf ba di dalam biru'usikum, ba ini diinginkan tab'idiyah, yaitu ba diinginkan dengannya sebahagian saja. Ba tab'idiyah, ba yang menunjukkan hanya sebahagian atau bahagian dari kepala. Karena biru usikum bahagian dari kepala. Namun Allah Ta'ala a'lam bisawab. Yang benar dalam perselisihan ini di sisi para ulama yang lain tentunya. Dan ini yang Allah a'lam bisawab menenangkan. Dan ini yang benar. Wal ilmu indallah. Yaitu mengusap semuanya. Mengusap semuanya. Sebagaimana amaliyah para sahabat mencontohkan tata cara wudu beliau. Mencontohkan tata cara wudu beliau. Kemudian mereka mengusap semua kepala. Kemudian adapun dalil imamah, hadis imamah, pengusapan pada imamah, maka ini diinginkan tentunya dengan atau di saat ketika seorang memakai imamah dengan hukum yang berbeda dengan tentunya pengusapan kepala yang tanpa imamah. Pengusapan kepala yang tanpa imamah. Adapun kalau memakai imamah, maka seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi, karena beliau memakai imamah. Adapun yang selain itu ketika beliau tidak memakai imamah, maka didapatkan beliau mengusapkan kepalanya semuanya sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat yang membawakan riwayat hadis tentang wudu. Tentang wudu. Wallahu a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tetapi al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dengan pernyataan beliau di sini, yajzi umashu ba'dihi wal mashu 'ala al-imamah, menunjukkan beliau berpandangan demikian bahwa ketika diusap sebagian boleh. Dan mengusap ini juga dilakukan dengan pengusapan dengan imamah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adapun pernyataan beliau mengusap di atas imamah, ini masalah yang berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Sebagaimana telah kita terangkan bahwa mengusap kepala tanpa imamah dan menggunakan imamah. Tanpa imamah dan menggunakan imamah. Dan kami ulangi supaya tidak terjadi pembauran atau percampuran keterangan. Dalil orang yang mengusap kepala sebahagian, mereka berdalil diantaranya dengan pengusapan imamah. Pengusapan imamah. Dalil mereka mengatakan sebahagian mengusap kepala itu dengan dalil pengusapan imamah. Ini dalil mereka. Tetapi sudah disebutkan yang benar, pendalilan tersebut khusus untuk pendalilan imamah, pengusapan imamah. Sehingga tidak bisa dijadikan dalil pengusapan sebahagian. Kemudian beliau masuk ke dalam al-mashu 'alal imamah. Ini masalah yang diinginkan berdiri sendiri daripada mengusap sebahagian. Mengusap imamah. Adapun mengusap imamah, sebagaimana juga sudah kita terangkan dalam pertemuan lalu, imamah adalah apa yang yu'ammam, apa yang di na'am ikatkan atau yulaf, diikatkan penutup kepala di atas kepala. Na'am. Sehingga yang kita pakai ini bukan imamah. Yang kita pakai ini yaitu apa? Kopiah atau kolansua atau dengan nama yang lain. Ini kopiah atau kolansua, ini bukan imamah. karena tidak diikatkan. Ini dibuka, dimasukkan. Kalau yang diikatkan itu kain, lantas diikatkan, dililitkan, mengikat kepala, mengelilingi bunderan kepala, itu namanya apa? Imamah. Sehingga khimar ataupun kutroh ataupun simak yang dipakai dari saudara-saudara kita di negeri Jazirah yang menutupi kepala mereka dengan kain terurai dari atas kepala ke dada mereka, ini bukan imamah. Ini bukan imamah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita kembali kepada permasalahan imamah. Imamah yang menutupi kepala dengan mengikatkan apa yang menutupi kepala tersebut dengan lingkaran kepala kita. Sebagaimana yang biasa kita kenal imamah itu dengan saudara-saudara kita di negeri Yaman. Mereka memakai imamah. Atau sebagian tempat yang memakai imamah. Maka ketika memakai imamah, didapati Rasulullah, beliau mengusap di atas imamah beliau, sebagaimana dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, dari Amr ibnu Umayyah, bahwa beliau mengusap di atas imamah beliau. Demikian beliau mengusap di atas ubun-ubun di atas kepala beliau yang memakai imamah. Ubun-ubun di atas kepala beliau yang memakai imamah. Jadi ketika memakai imam, beliau mengusap kepala beliau, ubun-ubun yang di atas imamah, tanpa membuka imamah. Ini ketika menggunakan imamah. Dan telah kita terangkan juga bahwa ketika memakai imamah, tidak ada persyaratan memakai imamah dalam keadaan seorang telah bersuci, seorang telah bertoharah, sebagaimana ketika dia mengusap khuf. Mengusap khuf, yaitu mengusap khuf, memakai sepatu yang melebihi mata kaki atau di atas mata kaki, di atas mata kaki atau kaus kaki atau sepatu bot dan yang lainnya. Sepatu yang tinggi melebihi kedua mata kakinya atau di atas mata kakinya, maaf, di atas mata kakinya. Berbeda dengan pengusapan khuf, maka mengusap imamah tidak harus seorang dalam keadaan apa? Toharah. Dia boleh memakai imamah nanti kalau dia ingin berwudu, dia hanya sekedar mengusap. Adapun ketika dia ingin memakai khuf, ya atau kita yang sebut dengan nama sepatu bot, maka ketika dia hendak berwudu nantinya, dia harus memasukkan kakinya ke dalam sepatu bot tersebut atau khuf tersebut dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, baru dia boleh mengusapnya. Kalau dia tidak masukkannya dalam keadaan taharah, maka dia tidak boleh mengusapnya karena tidak terpenuhi syarat diusapnya khuf. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian masalah pengusapan imamah. Kemudian jadi disunnahkan kalau seorang memakai imamah, tidak perlu membuka imamahnya, cukup baginya apa? Mengusap di atas imamahnya. Namun kalaupun dia mau membukanya, mau mengusap kepalanya, boleh aja. Tapi ketika dia memakai imamah, dia boleh menjalankan sunnah mengusap di atas imamah. Tentunya itu lebih utama ketika dia memakai imamah. Kemudian thumma yaghsilu rijlaihi ma'al ka'baini. Kemudian dia membasuh kedua kakinya bersamaan dengan kedua mata kakinya. Membasuh kedua kakinya bersamaan dengan kedua mata kakinya. Tentunya membasuh kedua kaki dengan mata kaki secara sempurna, tidak boleh ada yang tersisa. Pernah ada didapati seorang menyisakan sedikit saja dari bagian tumitnya tidak terbasuh dengan air wudu, Rasulullah berteriak 3 kali memperingatkan orang tersebut, wailul lil aqabi minan nar, celaka mata atau tumit kaki itu dari bakaran api neraka. Beliau meneriakannya 3 kali sebagaimana diriwayatkan dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim atau muttafaqun alaihi. Sehingga membasuhnya dengan sempurna bersama mata kaki, artinya di atas sampai terbasuh semuanya mata kakinya. Jangan sampai ada yang tertinggal dari kakinya dengan mata kakinya. Sebagaimana tangan atau telapak tangan membasuhnya dengan sempurna dengan sela-sela jari jemari, maka demikian membasuh kaki juga disertai dengan sempurna menyela jari jemari kaki. Menyela jari jemari kaki. Tentunya dengan jari tangan kita. Tentunya dengan jari tangan kita. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga apa yang tidak terbasuh dari sela-sela jari dengan diusap dengan cara menyela-nyela, maka akan terbasuh. Atau dengan cara menyela-nyela dengan jari pada jari-jari kaki, maka akan terbasuh dengan air wudu. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Kemudian telah datang riwayat dari sebagian orang-orang Syiah, karena orang-orang Syiah tidak semuanya, tapi ada sebagian mereka mengatakan kaki itu tidak dibasuh, tetapi kaki itu diusap. Mereka membaca wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum bi ru'usikum wa arjulikum. Sementara ayat dengan bacaan jumhur wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Wa arjulakum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Kalimat wujuhakum wa aydiyakum bersambung dengan arjulakum. Arjulakum. Bacaan sebagian qurra, dan ini yang dibaca dan dipakai amaliyahnya oleh orang-orang Syiah, mereka mengatakan wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Sehingga mereka tidak membasuh kaki, tetapi mereka mengusap seperti kepala. Mengusap seperti kepala. Jadi orang Syiah dengan sekte ini, mereka mengusap mengusap kaki seperti mengusap kepala, tidak membasuh, tidak mencuci, tetapi mengusap seperti kepala. Jadi mereka mengusap kaki. Ini misalnya kaki, telapak kaki mengusapnya. Ini mereka. Ini tentunya menyelisihi pertama bacaan yang benar. Karena bacaan arjulikum bacaan yang ganjil. Bacaan ayat wamsahu biruusikum wa arjulikum bacaan yang ganjil. Bacaan yang benar wa arjulakum wamsahu biruusikum wa arjulakum sebagaimana na'am bacaan dari ayat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiki wamsahu biruusikum wa arjulakum demikian ilal ka'baini. Ini bacaan yang benar. Mereka arjulikum ilal ka'bain. Arjulikum karena wamsah, usaplah yang pertama kepala bersambung dengan arjul, maka usaplah pula arjul. Apa arjul? Kaki. Sehingga siapa yang mengusap kakinya untuk wudu, maka wudunya tidak sah. Siapa yang mengusap kakinya untuk wudu tanpa memakai khuf, tanpa memakai sepatu, tidak sah. Berbeda dengan syariat mengusap khuf yang akan ada keterangannya setelah ini. Maka diusap, bukan dibasuh. Ketika kita pakai khuf, pakai sepatu, bukan dibasuh, disirami khuf kita. Tapi diusap, karena ada syariatnya. Tapi sebelum ini kita masuk ke dalam pengusapan kaki tadi. Siapa mengusap kakinya, tidak membasuhnya dengan kaki telanjang tentunya, maka tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya. Kemudian menyelisihi amaliyah Rasulullah. Karena Rasulullah tidak didapati mengusap kaki beliau dengan telanjang kaki. Tidak mengusap kaki beliau dengan telanjang kaki. Bahkan yang didapati beliau mengusap kaki ketika memakai apa? Khuf. Ketika memakai khuf. Sehingga kaki dibasuh tidak diusap. Membasuhnya dengan sempurna sampai mata kaki harus terbasuh, tidak boleh meninggalkan sedikit pun tanpa ada yang terbasuh. Kemudian untuk menyempurnakannya, jari jemari kaki di sela-sela dengan jari-jari tangan kita, demikian dalam riwayat Ali dengan jari kelingking, menyela-nyelanya dengan apa? Jari kelingking, sela-sela kaki. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Barulah dikatakan kaki terbasuh dengan apa? Sempurna. Dengan demikian selesai sudah membasuh anggota wudu semuanya karena sudah kaki. Dan kaki di sini punggung telapak kaki dan batin atau apa? Bahagian bawah telapak kaki, punggungnya dan bagian bawahnya, tempat kita memijak permukaan bumi, disempurnakan, bukan hanya di atasnya. Qala rahimahullahu ta'ala walahul mashu alal khufaini. Dan kalau dia memiliki khuf, baginya untuk mengusapnya. Khuf, sudah kita jelaskan na'am satu persatu tentang khuf secara ringkas. Maka kita katakan khuf adalah apa yang menutupi ujung jari kaki kita sampai di atas mata kaki kita. di atas mata kaki kita. Terpaksa kita harus mencontohkan apa yang menutup jari kita sampai di atas mata kaki kita. Ini di atas mata kaki, karena kalau di sini masih apa? Belum di atas mata kaki. Di atas mata kaki di sini. Sebagaimana musbil itu dikatakan isbar di bawah mata kaki. Kalau di sini ini bukan namanya isbar karena masih mata kaki. Kalau di sini namanya apa? Isbar. Jadi kalau ada kain masih di sini, ini bukan namanya isbar. Ini bukan namanya isbal. Kalau di sini namanya isbal, melebihi mata kaki. Nah, kalau khuf, kalau di sini bukan namanya khuf, namanya sepatu biasa. Kalau di atas mata kaki, namanya apa? Khuf. Khuf dipakai oleh sebagian manusia, tidak semuanya, kita di sini tidak memakai khuf. Khuf dipakai oleh sebagian manusia untuk melindungi kakinya dari cuaca, keadaan yang mengharuskan kaki yang terlindung, dingin, mungkin juga kering dan seterusnya. Yang terbuat tentunya dari kulit, terbuat dari kulit, itu asalnya. Lantas kemudian pengembangan sepatu bot yang melebihi di atas mata kaki itu dikategorikan seperti khuf. Demikian kaus kaki yang melebihi apa? Melebihi mata kaki atau di atas mata kaki. Maaf, melebihi ini di atas mata kaki, bukan di bawah mata kaki. Maka ini seperti khuf. Seperti apa? Khuf. Adapun yang di bawah mata kaki bukan khuf. Sandal bukan khuf. Sepatu yang di bawah mata kaki bukan itu. Kaus kaki juga demikian. Jadi tidak ada syariat pengusapannya. Siapa memakai khuf, maka dia boleh apa? Dia boleh mengusapnya sebagaimana dibimbing di sini. Dengan tentunya bimbingan dari riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sudah masuk waktu Isya. Kita azan dulu baru kita lanjutkan. Kita lanjutkan bahwa khuf apa yang melewati atau apa yang di atas mata kaki, dari sepatu ataupun kaos kaki ataupun penutup kaki yang kita pakai dari ujung jari, menutupi ujung jari sampai di atas mata kaki. Apa yang di bawah mata kaki bukan khuf. Pernah ada orang bertanya kepada Nabi, dia tidak memiliki sendal, dalam keadaan dia ihram. Dia memiliki khuf. Maka kata Rasulullah, untuk memotong khufnya sehingga tidak lagi menjadi khuf, dipotong di bawah mata kaki. Karena orang yang ihram umrah ataupun haji, yang berihram dilarang memakai sepatu. Yang menutupi ujung jarinya sampai mata kakinya. Apa yang di bawah mata kaki itu bukan lagi namanya khuf, tetapi itu sudah keluar dari definisi apa? Khuf. Maka Rasulullah menyuruh untuk memotongnya dengan kadar di bawah mata kaki, sehingga khuf apa yang di atas mata kaki. Kebanyakannya dari kulit dan tentunya bisa saja bukan terbuat dari kulit. Kemudian Tadi sudah disebutkan memasukkan kaki di dalam khuf yang akan diusap dalam keadaan apa? Suci. Apa suci itu? Telah berwudu. Telah berwudu. Sebelumnya kakinya telah dicuci, dibasuh dengan air wudu. Baru dia memasukkan. Atau kalau dia telah hadas besar, dia telah mandi. Mandi apa? Mandi junub. Baru dia memasukkan kakinya ke dalam apa? Khuf. Dengan melakukan nantinya syariat pengusapan apa? Khuf. Pernah Rasulullah ingin berwudu dalam keadaan beliau memakai khuf. Kemudian Mughirah ingin membasuh kaki beliau dan ingin membuka khuf beliau. Tetapi Rasulullah melarangnya. Kata beliau, da'huma, biarkan kedua kaki saya memakai khuf. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Karena aku masukkan dalam khuf tersebut kakiku dalam keadaan apa? Suci. Famasaha alaihima, maka beliau pun mengusap keduanya di atas khuf. Di atas khuf. Jadi memasukkan kaki, syaratnya masukkan kaki dalam khuf dalam keadaan apa? Suci. Kemudian mengusap khuf sebagaimana dalam hadis tadi, famasaha alaihima, mengusap khuf itu yang diusap hanyalah atasnya. Yang diusap hanyalah atasnya. Ali pernah mengatakan, lau kanat dinu birra'yi lakana asfalal khaffi, lakana asfalul khaffi aula bil mashi min a'lahu. Kalau agama itu dengan pendapat, maka lebih pantas bawa khuf yang dipakai memijak permukaan bumi itu lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Walakin nani ra'aitun nabi, akan tetapi aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsah ala dhahril khuf, beliau mengusap di atas punggung khuf, di atas punggung telapak kaki yang memakai khuf, atau di atas punggung khuf, punggung telapak kaki yang telah dibungkus khuf di atasnya, di atas khuf tersebut. Jelas? Jadi yang diusap atasnya. Ini bawah, batin, telapak kaki. Ini apa? Zahir. Ini atasnya. Ini zahir telapak tangan. Ini batin telapak tangan. Jelas ya? Ketika dikatakan mengusap di atas khuf, maka mengusap di atas khuf ininya, bukan bawahnya. Mengusap di atas khuf ini. Nah, sekarang ketika mengusap di atas khuf, ketika mengusap di atas khuf, bagaimana kaifiyah, bagaimana cara mengusapnya? Kalau imam tadi sudah jelas, sekedar memegang kepala sudah selesai, atau melingkarkan begini sudah enggak selesai. Karena imamah lebih mudah daripada pengusapan apa? Khuf. Kalau khuf, maka memasukkannya dalam keadaan apa? Suci. Dan mengusapnya, mengusapnya di atas punggung telapak kaki, di atas punggungnya, wahid, naam, telapak kaki. Karena dalam riwayat al-mashu alaihima, mengusap di atas keduanya, maka pengusapan yang benar disebutkan oleh para ulama diantaranya al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, mengusap yang benar dengan mengusap keduanya. Tidak satu, baru satu. Tapi mengusap keduanya. Sehingga terjadi usapan secara bersama tangan kanan di punggung kaki kanan, telapak tangan kiri di punggung kaki kiri. Jelas? Pengusapan dari bawah, karena dikatakan mengusap alaihima. Pengusapan dari bawah, bukan dari atas, tapi dari bawah. Ke atas, alaihima. Jelas? Sehingga mengusap yang utama dengan secara bersamaan. Namun kalau ada seorang mengusapnya satu, baru satu, kita tidak bisa mengatakan tidak sah. Tetapi yang utama yang lebih mendekati nak mengusap secara bersamaan dari atas keduanya secara bersamaan. Pengusapannya punggung, telapak kaki tidak mengusap semuanya. Tapi mengusap punggung, telapak, telapak kaki dinaikkan sampai ke atas, mata kaki sampai selesai apa? Sampai selesai ke atas mata kaki. Ke atas mata sesuai dengan ukuran hukum yang dia pakai ke atas mata mata kaki. Nah, ini digunakan pengusapan ini tentunya bagi mereka yang memakai huf atau kaos kaki. Mungkin di saat cuaca dingin atau mungkin tidak di saat bepergian seorang berat mau membuka sepatunya atau kaos kakinya sehingga dia hanya berwudu yang ringan kemudian mengusap apa? Mengusap kakinya dengan air. Mengusap kakinya dengan air wudu. Kemudian dalam pengusapan khuf. Selama dia tidak musafir, maka pengusapannya sehari semalam. Pengusapannya hanya sehari semalam. Kalau dia musafir, pengusapannya tiga hari, tiga malam. Tiga hari, tiga malam. Bagaimana pengusapan yang benar sehari semalam, tiga hari, tiga malam, sehari semalam bagi yang mukim, yang tidak safar, yang safar tiga hari, tiga malam. Pertama yang kita ingin ketahui bersama, bahwa penentuan sehari semalam bagi yang mukim, tiga hari tiga malam bagi yang musafir, itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penentuan sehari semalam bagi yang mukim, sehari semalam bagi yang mukim, tiga hari tiga malam bagi yang musafir dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, menukilkan dari Rasulullah karena beliau bersafar bersama Rasulullah, lil mukim yaumun wa lailah. Bagi orang yang mukim sehari semalam, bagi orang yang mukim sehari semalam, bagi orang walil musafir, bagi orang yang musafir tiga hari tiga malam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Sehari semalam, tiga hari tiga malam. Kalau seorang mukim memakai khuf atau kaos kaki, dia tidak perlu membuka kaos kakinya ketika dia berwudu di saat dia memasukkan kakinya dalam keadaan suci ketika berkaos kaki. Kaos kakinya di atas mata, di atas mata kaki. Apa yang di bawah mata kaki itu bukan khuf. Di atas mata kaki. Maka dia boleh mengusapnya sehari semalam tanpa harus membukanya. Tanpa harus membukanya. Tanpa harus membuka kaos kakinya. Kalau musafir dia boleh mengusapnya tiga hari tiga malam tanpa membuka apa? Sepatu atau kaos kakinya atau khufnya. Khuf dikatakan khuf. Sejenis sepatu terbuat dari kulit. Yang dipakai oleh oleh sebagian manusia dalam menghadapi apa? Cuaca atau keadaan yang ekstrim yang mereka pakai. Di atas mata kaki. Ini namanya khuf. Lantas kita katakan berkembang zaman. Ada sepatu di atas mata kaki. Ada kaos kaki. Maka dia sama dengan hukum apa? Khuf. Perhitungan satu hari. Diperhatikan perhitungan satu hari. Yaitu apabila dia telah memakainya di pagi hari, misalnya jam 7 hari. Apa jam 7 pagi, maaf. Atau lebih baiknya subuh hari. Jam subuh, subuh Sholat subuh jam berapa? Jam 5? Jam 5 pas? Atau setengah 5? Setengah 5 ya. Setengah 5. Setengah 5 dia memakai khuf. Dia telah suci, memakai khuf. Maka dia memakai khuf, boleh dia usap ketika dia hadas. Ketika dia tidak hadas dan dia tidak berwudu, orang yang masih ada wudunya tidak didapatkan hadas, wudunya masih berlaku. Karena Rasulullah mengatakan, siapa yang hadas maka baginya untuk berwudu. Baginya untuk berwudu. Atau la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha bighairi wudu. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila hadas dengan tanpa ada wudu. Jadi ketika hadas dia berwudu. Tapi ketika dia tidak hadas, wudu pagi hari sampai siang hari sampai sore hari boleh dia pakai untuk satu wudu. Ah, sekarang kembali masalah khuf. Dia masukkan kakinya dalam keadaan suci di khuf tersebut, dia hadas kemudian. Dia masukkan kakinya setengah lima. Hadasnya jam 10 pagi. Dia kentut 10 pagi. Ketika itu untuk sholat dia harus berwudu kan hadas. Maka perhitungan satu hari satu malam dimulai ketika hadas, bukan ketika masuk. Ketika dia memakai apa? Dia memakai huf setengah lima, itu tidak terhitung. Terhitungnya ketika mulai dia mengusap pertama kali jam 10 pagi tadi. Sehingga kalau dibawa sehari semalam, habisnya waktu pengusapan huf jam 10 besok. Bukan jam 5 pagi. Atau jam setengah 5. Kalau setengah 5 kan dia baru memakai. Dia baru memakai, belum terjadi hadas. Hadas jam 10. Maka jam 5 ini tidak terhitung. Jam hadasnya itulah yang terhitung. Mulai dari jam 10 sampai jam 10 besok. Jelas? Kalau ternyata jam 10 besok dia belum hadas, dari jam 10 nanti duhur baru hadas, maka jam 10 tadi waktu habisnya tetapi bisa dipakai khuf sampai duhur, karena duhur telah hadas dan habis waktunya. Jadi waktunya bisa lebih panjang dari satu hari satu malam. Jelas? Karena yang dihitung waktu hadas dan dihitung waktu akhir. Akhir bukan berarti batal, tetapi akhir tidak boleh lagi pengusapan. Nanti batalnya ketika telah lewat waktu dan dia berhadas. Demikian yang tiga hari, tiga malam. Ini semua untuk kemudahan bagi kaum muslimin yang ingin beribadah dengan bersuci. Karena dengan memakai huf ini memudahkan dia. Tidak perlu membuka kos kaki. Tidak perlu membuka apa? Sepatu. Dia cukup mengusapnya. Mungkin dia di pesawat. Mungkin dia di kereta. Mungkin dia di mobil. Mungkin dia di tempat-tempat yang lain. Dia tidak perlu membuka apa? Membuka sepatu. Ketika dia masukkan kakinya. Sepatu yang maksudnya di sini sekadar dengan apa? Huf. Ketika dia masukkan kakinya dalam keadaan apa? Suci. Jelas ini? Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian, bagaimana kalau sepatunya ada robekan? Ada suatu yang cuil, robek, tersobekan. Demikian kos kakinya ada yang robek. Ya namanya manusia kan tidak semuanya memiliki kos kaki yang utuh. Ada mungkin robekan. Maka yang robekan ini, kalau tidak robekannya itu menghilangkan sifat khuf, maka boleh diusap. Tapi kalau menghilangkan sifat khuf, mohon maaf, ada kos kaki yang tidak ada ininya kan? Iya, larinya kos kaki sampai sini tapi tidak ada ujung jarinya ini. Ini bukan khuf, karena khuf itu yang menutupi sampai dari ujung jari sampai mata kaki. Kalau ininya tidak ada, ini bukan khuf namanya. Jelas? Nah, kalau ada yang robek, mungkin sedikit, cuil, atau mungkin ada yang robek, dia masih boleh mengusapnya, karena itu masih khuf. Masih apa? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan menjadi penjelasan sedikit terhadap masalah ini. Mungkin ini yang kita ambil dari pertemuan di malam hari ini. Saya mohon maaf kalau mungkin memanjangkan keterangan-keterangan yang ada. Kita masih tersisa dari keterangan-keterangan ahkam toharah, yang mudah-mudahan kita bisa bersabar dengan keterangan-keterangan tersebut, yang tentunya kita berharap kita mendapatkan ibadah, mendapatkan keterangan yang benar tentang agama ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.